teman-teman sekalian, ada contoh yang lain masuk Islamnya orang-orang yang luar biasa. Dan ini kadang-kadang hal yang kita anggap sederhana, tapi bagi mereka luar biasa. Ada satu anak muda di Amerika, teman-teman, masuk Islam karena masalah saf sholat. Yang kita biasa atur saf sholat, bagi kita biasa. Ada kisah nyata di Amerika, diangkat oleh teman-teman di sana, dan saya sempat mengukil itu memang, karena saya tahu sumbernya, insya Allah bisa dipercaya. Di bulan Ramadan ada seorang muslim, mahasiswa, orangnya taat kepada Allah, dan dia kebetulan bulan Ramadan lagi nonton sholat terawih, mau nonton sholat terawih di Mekah. Diputarlah pakai parabola TV-nya, dan waktu itu kebetulan menunggu antara azan dan iqamah isya. Azan dan iqamah isya, habis isya nanti habis ba'da, dia kan adalah sholat terawih. Tetangganya di sebelah, teman dekatnya di kampus, bel apartemennya. Biasa, teman dengan teman mau ketemu, ngobrol. Tetangga, teman kampus, masuk sama-sama, ngobrol. Si muslim kembali setelah bukain pintu, duduk di apartemen, masih bujang dua-duanya. Lalu kemudian si Nasrani ini duduk di sebelahnya. Nontonlah di layar TV tadi. Tiba-tiba Nasrani bilang, "Itu masjid kalian ya?" Kata si muslim, "Iya, itu masjid kami." Tentu teman-teman kalau pernah tonton sholat terawih Ramadan, apalagi waktu itu kebetulan malam 27. Diyakini oleh umat Islam malam Lailatul Qadar. Itu di sekitar Masjid Haram kan penuh, pelatarannya penuh, tempat tawafnya penuh, tempat sa'inya penuh, lantainya 1, 2, 3 penuh semua. Kata si muslim, "Kamu lihat orang-orang itu?" Dia bilang, "Iya, banyak sekali." Kata si muslim, "Kira-kira menurut kamu berapa jumlah itu?" Kata si Nasrani, "Kayaknya sih, karena sekarang itu ada kamera yang bisa diambil dari power jam yang besar, jadi manusia kayak semut tuh. Itu jumlahnya bisa ratusan ribu orang," kata si Nasrani. Kata si muslim, "Itu sekarang di malam seperti ini, sampai jalan-jalan gang-gang semua penuh, bisa 1 sampai 1,5 juta orang." Si Nasrani diam. Kata si muslim, "Ya lo ringan gitu. Menurut kamu masuk akal gak?" Kata si muslim kepada Nasrani, "Masuk akal gak orang sebanyak ini diatur dengan satu instruksi, satu kalimat, semua ini rapi dan patuh, padahal tidak saling kenal?" Kata si Nasrani, "Gak mungkin, mustahil. Orang tidak saling kenal bisa rapi dengan satu instruksi, tidak saling kenal?" Kata si Nasrani, "Saya jamin," kata si muslim, "saya jamin kamu kurang dari setengah menit, bukan satu menit, setengah menit ini rapi semua dengan satu instruksi." "Ah masa, tunggu aja sebentar." Kebetulan ini azan dan iqamah. Tidak lama iqamah, Syekh Sudes datang, imam haram, begitu sebelum takbir dia ucapkan satu kalimat, "Istau, lurusin, yang duduk berdiri, yang jalan masuk di saf, yang makan berhenti, rapi semua." Setengah menit, rapi semua. Tidak lama kemudian satu instruksi lagi, "Allahu Akbar," semua tenang. Padahal ini yang jadi imam bukan pimpinannya, bukan rajanya, bukan pimpinan perusahaan, tidak dikenal nih, cuma tahu namanya. Patuh semua, baca ayat, semuanya tenang. Orang muslim tahunya kalau keluar dari saf ya batal sholatnya. Setelah selesai baca ayat, Allahu Akbar, satu instruksi, ruku, semua ruku, gak ada yang berani angkat kepalanya. Orang muslim tahu angkat kepala jadi keledai. Loh iya, hadisnya kan begitu ya. Siapa yang mengangkat kepalanya lebih dulu dari imam, diubah jadi keledai kepalanya sama Allah. Kita tahunya itu. Ini satu instruksi, semua ruku, gak ada yang berani bantah imamnya. Satu instruksi lagi, Sami Allahu liman hamidah, semuanya ikut. Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, semua selesai. Habis sholat baru bubar semua. Si muslim ini, dia lagi asyik enjoy itu, dia memang ingin lihat nih sholat, lagi dengar ayatnya segala, sampai dia lupa ada temannya Nasrani di sebelah nih. Si Nasrani juga lagi asyik nonton gitu kan. Ini bulan Ramadan, muslim atau sudah bubar semua orang sholat, sudah selesai, langsung dia bilang, "Oh ya maaf, saya lupa tadi, saya lagi asyik nonton, kamu mau minum apa?" Nasrani gak jawab. "Kamu mau minum apa?" Saya lupa tadi. Dua kali gak jawab. Tiga kali si Nasrani balik ke orang ini lalu mengatakan, "Hai saudaraku, masukkan saya ke dalam Islam. Ini bukan buatan manusia. Syahadat gara-gara sab sholat. Ini fakta.